Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wa'lam anna al-khuruja 'an at-tariqi 'ala wajhain. Ketahuilah bahwasanya seseorang ketika ia keluar, melenceng, berbelok dari al-haq, dari siratul mustaqim, ini ada dua keadaan. Amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'anit tariq. Adapun salah satunya adalah seorang yang ia tergelincir dari jalan tersebut. Wa huwa la yuridu illa al-khair. Dalam keadaan tidak ada yang ia inginkan melainkan kebaikan. Akan tapi ia salah jalan. Fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halik. Maka janganlah diteladani, diikuti ketergelincirannya tersebut, dikarenakan ia binasa. Wa rajulun, keadaan yang kedua adalah seorang 'anadal haqq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Seorang yang ia menentang al-haq. Ini setelah diberitahu, setelah ia mengetahui, setelah disampaikan tentang al-haq, tapi ia menentangnya dan ia menyelisihi jalan dari orang-orang sebelumnya, dari orang-orang yang bertakwa. Fahuwa dhallun mudhil. Maka yang ini keadaannya adalah dia adalah seorang yang sesat dan lagi menyesatkan. Syaitanun marid fi hadhil ummah. Dia adalah syaitan marid yang jahat, yang durhaka pada umat ini. Haqiqun ala man arafahu an yuhadziran nas minhu. Dan selayaknya bagi seorang yang mengetahui keadaan orang ini untuk ia memperingatkan manusia darinya. Wa yubayyina linnasi qissatahu. Ia menjelaskan kepada manusia tentang kisahnya. Li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik. Agar jangan sampai ada seorang pun yang juga terjatuh ke dalam kebid'ahan tadi, kesesatan tadi, sehingga pun ia juga binasa. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, lama wasaf Syekh rahimahullah fil kalam as-sabiq at-tariq as-sahih alladhi yajib an yasir alayhi al-muslim fi aqidatihi wa dinihi, ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين. Setelah sebelumnya Syekh yakni Al-Imam Al-Barbahari penulis rahimahullah telah menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita apa itu at-tariq as-sahih, jalan yang benar yang wajib bagi setiap muslim untuk menempuhnya, berjalan di atasnya pada perkara akidah, akidahnya dan juga agamanya. Maka pada pembahasan kali ini zakar beliau menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang keluar, yang melenceng, yang tersesat dari jalan yang benar tersebut, jalan yang lurus tersebut. Dan ada dua keadaan, ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama, man kharaja ghaira muta'ammid, seorang yang ketika ia keluar dari jalan al-haq bukan karena kesengajaan, bal yuridul khair lakinnahu salaka tariqa ghairul khair wal ijtihad la yakfi, bahkan ia adalah seorang yang menginginkan kebaikan, maksudnya baik. Ini keadaan yang pertama, bukan karena sengaja memang ingin melenceng, bukan sengaja ingin keluar, bukan sengaja ingin memisahkan diri, akan tapi ia adalah seorang yang maksudnya baik tetapi jalan yang ditempuh salah, maka ijtihadnya tidak mencukupi. Wa in kanat niyyatuhu niyyatu sahibihi salihah wa maqsaduhu hasanan, meskipun niatnya adalah baik, maksudnya baik, maka yang demikian baik tetap dia dianggap salah meskipun tidak menyengaja, maksudnya baik. Dan menyikapi orang yang demikian, menyikapi orang yang demikian keadaannya adalah tidak boleh diikuti, tidak boleh diikuti, tidak boleh diambil, tidak boleh diteladani darinya, dikarenakan ia melenceng salah meskipun bukan hal yang merupakan kesengajaan darinya. Wa man wafaqahu 'ala dzalika wa sara ma'ahu 'ala al-khata' wa huwa ya'lam khata'ahu fa huwa halik li'anna hadha tariqu halak. Barang siapa sepakat dengannya, mengikuti dan berjalan bersamanya di atas kesalahan tadi, dalam keadaan ia mengetahui itu sebuah kesalahan, maka orang ini binasa, karena jalan tersebut adalah jalan kebinasaan. Hatta walau lam yata'ammad sahibuhu al-khuruj wa innama huwa yaltamisul khair, meskipun walaupun orang yang ia ikuti tadi, yang salah tadi, itu tidak menyengaja. Bahkan yang ia inginkan adalah kebenaran. Maka tetap tidak boleh diikuti. Nah, dari sini bisa kita ambil faedah. Demikian pula tidak boleh ketika kita mendapati ada khilaf di antara para ulama dalam suatu permasalahan. Ada di antara mereka berpendapat demikian, yang lain berpendapat yang berbeda. Ketika kita mengetahui bahwasanya salah satunya berpendapat dengan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan al-haq, meskipun hal tersebut muncul darinya, dari seorang imam ahli ijtihad, akan tapi kita mengetahui bahwasanya hal tersebut menyelisihi sunnah, menyelisihi al-haq, kebenaran ada pada yang lain, maka tidak boleh kita mengikuti pendapat imam yang salah tadi, meskipun ia adalah seorang taib imam al-ijtihad. Adapun bagi imam tadi, karena ia merupakan seorang mujtahid, ia mendapatkan satu pahala. Dan bagi kita yang mengetahui hal tersebut adalah kesalahan, tidak boleh untuk mengikutinya. Barang siapa mengikutinya, taib, dalam keadaan ia mengetahui itu adalah kesalahan, maka ia adalah orang yang binasa. Taib. Demikian juga dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya sebatas sekedar anggapan baik, maksud yang baik, itu tidak mencukupi. Sebagaimana riwayat yang disebutkan yang masyhur dari yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah, tentang adanya sekelompok orang yang mereka berzikir di masjid di masa para sahabat. Mereka sebelum sholat berkumpul membuat halaqah-halaqah, berzikir. Salah satu dari mereka memimpin, mereka membawa batu. Kemudian yang memimpin tadi mengatakan sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, bertahlillah 100 kali. Kemudian yang lain mengikuti kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Taib. Ketika perkara tersebut disampaikan kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingkarinya. Sebagaimana juga disebutkan kisah ini oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam syarahnya. Maka Ibn Mas'ud mengingkari perbuatan orang-orang tadi. Taib. Saya mengatakan waihakum ya ummat Muhammad ma asra halak halakatuhum halakatukum haulai sahabah haulai sahabatu nabiikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian itu binasa. Perbuatan berzikir di masjid disebut oleh Ibnu Mas'ud sebagai perbuatan yang binasa. Mereka para sahabat Nabi kalian masih banyak yang hidup di tengah-tengah mereka. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabl wa aniyatuhu lam tuksar. Ini loh pakaiannya Nabi masih belum usang. Bejana-bejana beliau masih belum pecah, belum rusak. Ini semua menunjukkan masih dekatnya masa tersebut dengan masa Nabi SAW, sepeninggalnya Nabi SAW. Belum jauh masanya. Pakaian peninggalan Rasul masih ada, masih bagus, belum usang. Bejana-bejana beliau masih ada, belum rusak, belum pecah, belum lapuk. Para sahabat beliau masih banyak. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu baba dhalalah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya kalian, apakah kalian ini ada di atas agama yang lebih mendapatkan petunjuk daripada agamanya Muhammad, ataukah kalian adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan? Ini pengingkaran dari Abdullah bin Mas'ud terhadap perbuatan mereka. Apakah agama kalian ini lebih baik, lebih mendapat petunjuk daripada agamanya Muhammad? Artinya apa yang mereka perbuat itu tidak ada pada agamanya Muhammad. Apakah kalian orang-orang yang membuka pintu kesesatan? Artinya perbuatan mereka itu adalah sesat. Padahal zikir, berzikir kepada Allah, beribadah. Akan tapi ketika ibadah tersebut, zikir tersebut, atau apapun bentuknya ibadah tersebut, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal tata caranya, kadarnya, waktunya, baik, maka ia bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. yang diingkari adalah bid'ah yang bukan murni kebid'ahan, bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi ibadah hanya saja dilakukan, dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Diingkari dengan keras oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka mereka pun berdalih, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami melakukan seperti ini tidak ada yang kami inginkan melainkan kebaikan. Ya, ya, biar semangat zikir sama-sama berjamaah. Daripada tidak ada kerjaan misalkan, atau perkara-perkara lain yang mereka niatkan. Baik. Intinya mereka memiliki niat yang baik. Istihsanat, anggapan-anggapan baik. Akan tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak mendapatkannya. Karena ditempuh dengan cara yang salah. Artinya meskipun niat mereka baik, tujuan mereka baik, tetap hal tersebut tidak menjadikan benarnya perbuatan tersebut. Baik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, sungguhnya Rasulullah SAW haddatsana, telah menceritakan kepada kami, anna qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim, la yujawizu taraqiyahum. Sungguhnya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai, tidak melewati kerongkongan mereka. Wa aimallah ma adri la'alla aktsaruhum minkum. Demi Allah, saya tidak tahu, barangkali kebanyakan dari mereka adalah dari kalian. kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma tawalla anhum." Kemudian beliau berpaling dari mereka, pergi dari mereka. Faqala Amr bin Salamah, berkata Amr bin Salamah, "Ra'aina 'amatu ulaika al-hilaq yata'anuna yawm an-nahrawan ma'al khawarij." Sungguh kami melihat sebagian besar dari orang-orang yang mengikuti halaqah-halaqah tadi, mereka mencela kami pada hari Nahrawan, pada perang Nahrawan, dan mereka ada bersama golongan orang-orang Khawarij. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah. Kata Syekh Yahya Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, "Fadalla hadza ala annahu la yakfi iradatul khair." Maka ini menunjukkan tidak cukup untuk seorang itu hanya mengandalkan anggapan baik, keinginan yang baik, maksud yang baik. Dikarenakan setiap amal itu harus terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama harus ikhlas kepada Allah, yang kedua an yakuna shawaban ala ma syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun anggapannya baik, maksudnya baik, tapi ketika tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul, syariatnya Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal dengan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik. Ini keadaan orang yang pertama. Anggapan baik yang ada pada dirinya tidak menjadikan kita mengikutinya, tidak boleh diikuti. Demikian juga kita katakan bahwasanya hal tersebut adalah kesalahan. Keadaan yang kedua, amma ar-rajul ats-tsani fa huwa al-muta'ammid lil khuruj. Ini seorang yang memang sengaja untuk ia keluar melenceng dari jalan al-haq. Fa huwa ya'riful haq, yakni ia seorang yang telah mengetahui kebenaran. Seorang yang telah mengetahui kebenaran, wa ya'rifu anna ma kharaja ilaihi annahu batil. Ia telah mengetahui apa yang ia keluar kepadanya, yang ia ada di atasnya adalah kebatilan. Akan tetapi ia sengaja keluar dari al-haq. Yaqsidu idlalan nas, biqasdi idlalan nas. Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Baik. Kalau yang pertama tadi maksudnya baik, tujuannya baik, akan tapi ia tidak menempuh jalan yang benar. Kalau yang kedua, dari tujuannya memang sudah jelek karena ia mengetahui ini kebenaran, ia telah mengetahuinya, tapi ia sengaja keluar darinya. Bahkan ia mengajak orang lain, menyesatkan orang lain pada jalan tersebut. Kata Syekh Al-Fauzan, "Fahadha syaitan." Maka ini adalah syaitan. Karena syaitan, karena syayatin yukhrijun an-nas 'an as-siratil mustaqim. Dikarenakan para syaitan-syaitan, mereka yang mengeluarkan manusia dari as-siratil mustaqim. Berkata iblis kepada Rabbnya Azza wa Jal, laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh saya akan duduk untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Duduk di tengah-tengah jalan yang lurus, menghalangi manusia untuk melewati jalan tersebut. Yuridu an yasrifahum anhu ila turuq al-munharifah. Ia ingin untuk menyesatkan, memalingkan manusia dari jalan tersebut kepada jalan yang menyimpang. Demikian juga Nabi SAW beliau mempermisalkan hal tersebut ketika beliau membuat garis, satu garis lurus di tanah, kemudian beliau membuat garis-garis lain di samping-sampingnya, di sisi-sisinya garis-garis lain. Maka beliau berkata terhadap garis yang lurus tersebut, hadza siratullah, ini adalah jalan Allah. Wa qala al-khutut al-ukhra, beliau berkata tentang jalan-jalan garis-garis yang lain, wa hadzihi subul, ini adalah jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'un nas ilaiha, pada setiap jalan-jalan kecil tadi yang melenceng, yang menyimpang, yang berbelok tadi, ada syaitan yang menyerukan manusia kepadanya. Taib. Maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tentang keadaan yang kedua, tentang orang-orang yang telah mengetahui al-haq, ya'riful haq, akan tapi ia tidak mau mengikutinya, bahkan mengajak manusia kepadanya, ia menyesatkan manusia kepadanya. Fahuwa dhallun mudhil, syaitan marid, syaitan marid, kata mulif, ia adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan, ia adalah syaitan yang jahat, yang durhaka. Haqiqun, kata muallif, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, haqiqun ala man arafahu an yuhadzaran nasa minhu. Maka wajib bagi seorang yang mengetahuinya untuk memperingatkan manusia darinya. Tahdzir, wajib bagi mereka yang mengetahui hal tersebut itu adalah kesalahan, apalagi ketika ia adalah dai yang menyesatkan umat, mengajak umat kepada pintu-pintu jahannam, maka wajib baginya untuk menjelaskan kepada umat dengan memperingatkan terhadap orang tersebut, memperingatkan tentang kebid'ahannya, kesesatannya, memperingatkan umat tentang keadaan orang tersebut. Tidak boleh ia kemudian diam saja, berdiam diri dalam keadaan ia mengetahui itulah kesalahan. Maka wajib baginya untuk membantah hal tersebut. Barang siapa yang ia berdiam diri darinya, mendiamkannya, yang penting saya tetap di jalan yang lurus, biar saja orang itu mau menyesatkan orang lain, daripada yang penting saya tidak ikut-ikutan. Tidak cukup yang demikian, akan tapi wajib baginya untuk menjelaskan, memperingatkan umat agar tidak termasuk dalam firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa al-bayyinah, bukti-bukti, wal huda, petunjuk, setelah kami menjelaskannya kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Naam. kata Syekh Fauzan, maka ancamannya tidak hanya kepada ahlul bid'ah tadi. Ketika ia melakukan kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan, apalagi mengajak manusia, dosanya tidak hanya ia mendapatkan. Bal yatanawalul amru man sakata anhu, bahkan juga orang-orang yang diam darinya, dalam keadaan ia mengetahuinya. Fa innahu yatanawaluhu adzam wal iqab, maka ia juga akan mendapatkan celaan dan hukuman. Li annal wajib al bayan wa tawdih lin nas, dikarenakan yang wajib adalah menjelaskan kepada manusia. Naam. Dan jangan berpaling kepada orang-orang yang mengatakan, dari para mukhazzilin, orang-orang yang suka menggembosi dalam masalah tahzir ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, biarkan mereka dengan perbuatan mereka. Kemudian menyuarakan adanya hurriyatul fikr, hurriyatul ra'i, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, dan semisalnya. Kebebasan berucap, berbicara, hurriyatul kalimah, ihtiramul akhir, menghormati orang lain dengan perkara-perkara ini. Taib yang berusaha menggembosi takhzil terhadap orang-orang yang membantah kesesatan, memperingatkan manusia dari penyimpangan dan para pelakunya. Maka yang demikian tidaklah mereka, orang-orang yang mengatakan demikian, kata Syekh Al-Fauzan, illa mudallilun katimunil haq. Mereka adalah orang-orang yang menyesatkan juga, orang-orang yang menyembunyikan al-haq. Sehingga kita tidak boleh diam darinya. Kata Syekh Al-Fauzan, fa'ayu syakhsin ya'tina wa yuridu minna an nakhruja an hadha sirat fa'innana awalan narfudu qawlah. Maka siapapun yang datang kepada kita menginginkan agar kita keluar dari jalan yang lurus ini, maka kita yang pertama harus menolaknya. Kesanian yang kedua, nubayyinu wa nuhadzirun nas minhu, kita menjelaskan dan memperingatkan manusia dari orang tersebut. Wala yas'auna sukut anhu, tidak boleh kita diam darinya. Li annana idza sakatna anhu iqtarra bihin nas, kalau kita diam darinya akan banyak korban manusia-manusia yang tertipu dengannya. La siyama idza kana sahiba fasaha walisanin wa qalamin wa thaqafah, terlebih lagi kalau orang tadi adalah seorang yang fasih, pandai berbicara, pandai berretorika, pandai berorasi, baik dengan ucapan, baik dengan tulisan-tulisan, maka fa innan nas yaqtaruna bihi, akan sangat mungkin manusia tertipu dengannya. Wa yaquluna hadza muahhal fa hadza minal mufakkirin, mereka kemudian mengatakan ini adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya, orang yang ahli berpikir. Kama huwa alhasilul an, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Fal mas'alatu khatiratun jidda, sehingga masalah ini sangat berbahaya kalau didiamkan dari perkara-perkara kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Ada pula di antara mereka yang menyelancarkan syubhat bahwasanya dengan pengingkaran terhadap ashabul bid'ah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, kata mereka itu adalah tafriqunil ummah, memecah belah umat. Tahzir-tahzir itu bikin perpecahan. Di antara senjata syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang alergi terhadap tahzir, rudut, bantahan-bantahan, mereka mengatakan ini adalah hal yang bisa memecah belah umat. Wa tashtitun laha, akan mencerai-beraikan umat tadi. Maka kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, fahuwa dhallun aidha, ia adalah juga seorang yang sesat. Liannahu yuridu ijtima'al ummah ala batil, karena ia menginginkan umat ini berkumpul di atas kebatilan. Nah, artinya dengan ia membiarkan kesesatan-kesesatan yang ada masing-masing dengan perkara-perkara sendiri yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, dan kemudian mereka berkumpul bersama-sama, bukankah itu namanya adalah ijtima' alal batil, berkumpul di atas kebatilan. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ketika Allah menyebutkan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai, jangan saling berselisih, sebelumnya disebutkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah al-haq, tauhid. Artinya perintah untuk bersatu setelahnya itu harus di atas al-haq tadi. Tidak boleh yang penting bersatu, yang penting banyak. Tidak boleh yang demikian. Bahkan demikian juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim pemawahum jahannam wabi'asal masir. Wahai nabi, berjihadlah terhadap orang-orang kuffar, orang kafir, dan kaum munafiqin. Terhadap orang-orang kafir dengan senjata, terhadap kaum munafiqin bil hujjati wal bayan, dengan hujjah, penjelasan, bantahan, termasuk kepada ahlul bid'ah. Berjihad merangi mereka bil hujjati wal bayan, dengan hujjah wal bayan, rudud, bantahan-bantahan terhadap kesesatan mereka, memperingatkan manusia dari kesesatan mereka. Demikian juga dalam hadis, la yamna'anna ahadukum haibatan nas an yaqula bihaqqin in ra'ahu aw syahidah. Hadis riwayat Ahmad. Janganlah menghalangi salah seorang dari kalian segannya terhadap orang lain untuk kemudian kalian tidak mengatakan al-haq ketika ia melihatnya atau menyaksikannya. Dari sisi lain dampaknya ketika mendiamkan kesesatan, tidak membantahnya, tidak mentahzirnya. Fa inna hadza sani' yusji'u ahlal bid'ah, kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, ini akan memberikan keleluasan bagi ahlul bid'ah. Akhirnya mereka berbuat semaunya, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghambat. Baik, sehingga lebih banyak lagi yang akan tersesat, tertipu dengan keadaan mereka tadi. Sehingga wajib untuk memperingatkan umat dari kesesatan, kebid'ahan, dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Sampai di sini pembahasan kita. Adapun yang setelahnya insyaallah taala pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.